Akhwat. Ulu wala maghfirin tawir wama. Ulu wala maghfirin tawir wama. Ghfirin tawir. Ghfirin tawir wama. Kalau mau diikhfakan, ghfirin tawir. Tapi kalau misalkan diizharkan, ghfirin tawir wama. Lihat aja aneh gimana. Ughlughulama ghufrinin tawir ghuma. Ughlughulama ghufrinin tawir ghuma. Ikhwan. Ughlughulama ghufrinin tawir ghuma. Ulangi wabda'da. 1, 2, 3. Wabda'da istiqalatin wa makhrajin ميز من الضار وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواذك من ظلما أهل الظلام ظفر من تطر ظما أو فرضنا كيف جاء أو فرضنا كيف جاء وعظ سوى عظينا وعظ سوى عظينا ظل النحل زخرف سوى ظل النحل زخرف سوى أولاني أو فرضنا أَوَظَنَّ كَيْفَ جَاءَ وَعِيُّ سِوَاعِ ظِينَ وَظَلَّ نَحْلِ زُخْرُ مِنْ سَوَى أَوْ فَرَظَنَّ كَيْفَ جَاءَ وَعِيُّ سِوَاعِ ظِينَ وَظَلَّ نَحْلِ زُخْرُ مِنْ سَوَى أَوْ فَرَظَنَّ كَيْفَ جَاءَ وَعِنْ سِوَا عِلِينَ وَظَلَّ النَّحْلِ زُخْرُ فِي سَوَا أَوْ فَرَظَنَّ كَيْفَ جَاءَ وَعِنْ سِوَا عِلِينَ وَظَلَّ النَّحْلِ زُخْرُ فِي سَوَا Kita pakai saktah ya. Jadi sakta itu berhenti tapi tanpa nafas. Berhenti di tempat-tempat waqaf. Au faradhunnan kaifa ja wa iw siwa idina wallan nahli zukhrufin sawa. Au faradhunnan kaifa ja wa iw siwa idina wallan nahli zukhrufin sawa. وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وَبِرُومٍ ظَلُّوا وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وَبِرُومٍ ظَلُّوا كَالْحِجْرِ ظَلَّتْ شُعَرَاءَ ظَلُّوا كَالْحِجْرِ ظَلَّتْ شُعَرَاءَ ظَلُّوا وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وَبِرُومٍ ظَلُّوا Ulangi dari wadda akhwat. Wadda istiqalatin wa makhraji mayyiz minallahi wa kulluha tajid fi dhahni zillu dhuhri hudmul hifbi aykir wa nuhir amma ghafir lafzi cukup ikhwan. Ulangi lagi 1, 2, 3. أظفر ظنا كيف جاء وعيد سوى عظيم ظل النحر زخرف سوى وضل أرض وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر يظللن محظورا مع المحتضر ulangi يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر وكنت فظا وجميع النظر ulangi Yawlalna Yawlalna mahzuran ma'al muhtadiri Wa kunta fadzan wa jami'an nazari Illa biwailun hal wa'ula nazirah Illa biwailun hal wa'ula nazirah Ulangi Illa biwailun hal wa'ula nabirah Wal-ghaidhu lal-ra'du wa-hudun qasirah Wal-ghaidhu lal-ra'du wa-hudun qasirah Illa biwailun 1, 2, 3 Illa biwailun hal wa'ula nabirah وَالْغَيْظُ لَلْرَعْدُ وَهُودٌ قَاسِرَةٌ إخوان إِلَّا بِوَيْلٌ هَلْوَأُولَى نَاظِرَةٌ وَالْغَيْظُ لَلْرَعْدُ وَهُودٌ قَاسِرَةٌ وَالْحَظُّ لَلْحَظُّ عَلَى الطَّعَامِ وَالْحَظُّ لَلْحَظُّ عَلَى الطَّعَامِ إخوان وفي ظنين الخلاف سامي وفي ظنين الخلاف سامي وفي ظنين الخلاف aslinya kan وفي ظنين الخلاف namun ketika ada tanwin ketemu sukun maka di situ ada nun ziyadah وفي ظنين وفي ظنين الخلاف سامي 1, 2, 3 وفي ظنين من خلاف سامي lanjut وإن تلاقي البيان لازم وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم أنقض ظهرك يا عبد الظالم أخوات وإن تلاقى وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم وأوت مع وأوت مع أفوتم وَالْضُرَّ مَعْ وَعَدْتَ مَعْ أَفَضْتُمُ وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ إخوان وَالْضُرَّ مَعْ وَعَدْتَ مَعْ أَفَضْتُمُ وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ أخوات Ikhwan baca dari wadda 1, 2, 3 wadda istiqalatin wa makhraji ma'i ismin al-zai wa kulluha taji fil ra'ni zillul zuhri uzmul hifzi cukup akhwat wa amrir amrallil lafzi wahir ramon shuwadu kan min zalama uudhul zalama lufri min tajir zalama. Cukup atoi utai kembali kau eh. Alfaro wanan kaifaja wa'id siwa'idina dhallan nahli zukhrufin sawa wa dhalta dhaltum wa birumin dhallu kal hijri dhallat syu'ara nadhallu. Cukup Nurul Isma. Bareng-bareng. Wal hamdu lal hamdu ala ta'ami wa fi dhanimi ikhtilafu sami wa inna laqayan bayanu lazimu an qad ahraka li'abdul zalimu wa abdul ra'at wa adda ma'afattumu wa sofiha ilahum alaihim jami'an. Baik, sekarang karena ini sifatnya pengetahuan diketahui, silakan buka di rawdhahnya masing-masing. Bab bod wa wo, halaman 62. Wadda bistitolatin wa makhraji. Dod di sini sifatnya adalah istitolah. Sifatnya istitolah dan makhrajnya juga hafatul lisan. Min awal hafatul lisan ila akhir hafatul lisan atau ila mudahal lisan. Sama juga istitolah. Baik dari sisi sifat ataupun dari sisi makhraj, dia istitolah memanjang. Majiz, hati-hati. Dot itu berbeda dengan lo. Bedakan antara dot dengan lo. Awas, dia tuh orang zolim. Itu pakai za kan? Ente dolim banget tuh, katakan kan? Dolim pakai do itu lebih itu lagi kan? Harusnya gimana? Wo, zolim, zolim, kan? Ketahuilah bahwasanya kejoliman itu kejam, kejim, lebih beda lagi kan. Kalau di sini, kalau di lisan Arab, jadi banyak ketukar itu hanya wo dengan bon. Tapi kalau di Indonesia wo ada jadi jim, jolim, ada jadi do, apa dal, dolim, ada jadi za, zolim, adan. Udah adan Chan? Udah adan belum? Ya dah. Baik, sekarang salah satu faedah mengetahui makhorij dan sifat itu adalah li tamyizil huruf dan juga li tahsin lafzil huruf. Mayyiz minallahi. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah seluruh huruf-huruf yang pakai wa dalam Al-Qur'an. Jadi ketika ketemu kalimat zalim itu pakai wa, bukan pakai bo, bolin. Kita lihat apa saja lafaznya. Yang pertama, wa kulluha taji, dan keseluruhannya itu, wa itu seluruhnya, taji ta'ti fil Quran. Yang pertama, fil dha'ni. Al-dha'ni, kalimat al-dha'ni, dan dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu di surat An-Nahl ayat 80. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yauma dha'nikum, bukan yauma dha'nikum, tapi yauma dha'nikum. Satu, dha'ni. Dalilnya fi dha'ni. Yang kedua, dhillu adh-dhuhri. Dhillu dari kata dhalla. Dhalla itu kalau kita apa? Naungan, naungan-naungan yang seperti itulah. dhillan dhalila yawmal dhullah wa dhallalna. Itu pakai dho. Pokoknya yang seluruh ada kaitannya dengan naungan, dhalla atau dhilla, itu pakai dho. Kemudian adh-dhuhri, udah azan duhur, duhur, duhur, bukan duhur, bukan juga zuhur, bukan juhur, lohor, lebih parah deh itu. Tapi pakai zuhur, zuhur. Itu ya, zuhur itu pakai wo. Dalilnya apa? Iya ini. Zul zuhri. Kemudian kalau misalkan dalam Al-Qur'an kalimat az-zuhru di situ ada di surat An-Nur, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhuhrati, lanjutannya apa? Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhuhrati. Taisma, siapa yang di sini yang udah apa? Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhuhrati wa min ba'di salatil 'isya. Sarasu amuratin lakum ila akhir ayat. Itu ya. Kemudian yang berikutnya juga kalimat az-zuhru itu ada di wahina tuhirun, di surat Ar-Rum, wahina tuhirun. Kemudian yang berikutnya ulmu, lihat minal azhamah, pokoknya yang sifatnya keagungan-keagungan itu pakai dho. Ulmu al-azhamah, ada halaman 64 minal azhamah. Contoh kayak al-ariyul azim, agung, yang agung-agung gitu kan, azim, a'zamu, azima, pakai wo ya. Kemudian hifzi, al-hifzi, hafizha, hafizha hifzan, atau menjaga, penjagaan. Contoh kayak wa ma ana 'alaikum bihafiz, pokoknya yang ada kalimat penjagaan, baik itu mau hifzi, hafiz, hifzuhu, pokoknya yang sifatnya menjaga itu ya, pakai wa. Ya, berikutnya ayqiu, ayqiu, ayqiu itu membangunkan, bangun, atau lawan daripada tidur. Dan dalam Al-Qur'an itu hanya ada satu, wa tahsabuhum ayqaw wa hum ruqud. Kalau ditanya nanti kalimat yang ala wazni ayqiu ada berapa dalam Al-Qur'an? Cuma satu, apa? Ayin Qawwo, itu dalam surat Al-Kahfi satu-satunya. Dalilnya apa? Ayin Qiw, Ayin Qiw, kalau Ibn Jazari Ayin Qiw. Terus apa lagi? Anzir, Anzir, apa? Minal Inzor, Inzor itu apa? Ditangguhkan ya. Walahum yunzurun, anzir, ditangguhkan. Kemudian juga auma, auma, tulang, tulang belulang. Pokoknya ada yang kayak kita tanya dengan tulang, auma, tulang. Hati-hati, ada auma, ada azim, beda ya. Beda, sama-sama dari azoma, tapi yang satu artinya tulang, yang satu artinya agung. Auma dalam Al-Qur'an contohnya kayak al-azmu wa hanal azmu minni, atau rufatan wa 'idhama, 'idham, tulang. A idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Kemudian berikutnya dhahri, dhahri. Apa? Wara'a dhuhurihim, punggung, punggung ya. Ala zuhurihim, ala zuhurihim, di atas punggungnya. Gimana tuh berjalan di atas punggung? Punggung. Kemudian juga kalimat laf, lafau, lafau. Jadi dia bukan pakai dal, lafad, lafad, atau lafaz, pakai za, za. Lafal. Kalau di Latin kan gimana tulisannya? Lafal. Lafa deha, apa lafa zha, apa? Dezet, lafau, lafaz. Bisa, lafaz, lafaz. Ini za, gak apa-apa. Lafau, pakai wo ya, kali kalimat lafaz. Jadi nanti entar mah set, walaupun orang sudah jangan bilang lafad. Lafau. Dan dalam Al-Quran cuma ada satu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kemudian zahir, kalimat zahir, zahir lawan daripada batin. Apa? Batin itu kan tersembunyi. Kalau zahir berarti yang nampak. Zahirul ismi wa zahir wal batin. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Zahir bukan zahir. Zahirnya sih dia itu dohirnya tuh lebih itu lagi kan, tapi zahir zahirnya bedalah orang setelah dia apa, setelah dia dikarantina tajwid sama orang enggak pernah belajar dalam tajwid bedalah. Lihat aja dari ucapan ucapan dia ngucapin huruf wo akan beda. Kita aneh yakin setelah ini utai pasti enggak bakal mungkin lagi udah azan belum? Pasti udah azan belum? Kan azan apa? Langsung kata ini misalkan apa kata Iqbal Asia azan duhur. Beda lagi. Enggak, insyaallah azan duhur. Duhur. Itu ya. Tapi enggak usah ini walaupun kata teman Allah ini sosok fase banget teman. Apa-apa. Azan duhur. Kemudian juga kalimat lawo lawo hati-hati. Narau talawwa bukan talawwa tapi talawwa. Makanya pentingnya kita praktek terus, latihan terus makhorijul huruf, dan tidak ada yang mengucapkan makhorijul huruf huruf dengan fasih melainkan dia sering, karena sering dilatih. Dalilnya apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bin mifaqihi. Dilatih terus. Jadi kita nanti misalkan na kala innaha lazo lazo, tidak bilang lazo tapi lawo wo wo. Berikutnya syuwaru syuwaru. Dalam Al-Qur'an hanya ada satu di surat apa? Ar-Rahman. Yursalu alaikuma syuwarum min nar. Syuwaru pakai wo bukan za atau dal apalagi atau pakai do. Kemudian kaumin kaumin wal kaumina kaumin di sini apa, orang yang mampu menahan kauminal woi wo, mampu menahan amarah itu pakai wo. Kemudian zulma, nah tentang kezaliman itu di sini pakai wo ya. Berikutnya ulu dari kata al-ghilwo, apa tuh? Keras sekali. Ghalizul qalbi, ghalizul qalbi, sangat ya keras lah, keras kayak Umar itu kan terhadap kemaksiatan. Kemudian zulama dari kata zulumat, kegelapan. Zulama, zulama. Ketika ada yang sifatnya dengan kegelapan itu pakai zulama, pakai wo bukan pakai do, bukan juga pakai zo. Insyaallah lah satu bulan ya minimal nanti kalaupun kita bilang udah azan zuhur tau, langsung mikir azan zuhur. Pasti anak yakin seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Wufur, wufur, wufrin, wufrin atau wufur. Dan dalam Al-Quran hanya satu, yaitu haramna kulladzi wufur. Zi wufur. Apa itu artinya wufur? Kuku, sip. Kemudian intazir dari kata al-intizar. Apa? Tunggu, tunggulah. Tunggu aku. Kuli intazir, intazir, intazir. Kita tidak bilang intazir, intazir. Intazir ya sodik. Enggak. Intazir ya sodik. Intazirni, intazirni. Wo, pakai wo. Au, wo. Kemudian woma, woma. Woma itu apa? Haus. Iya haus ya, dahaga. Dan dalam Al-Quran ada tiga tempat. La yusibuhum zoma'un, tidak zoma'un. La yusibuhum zoma'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'a. Lanjutin. Ada yang bisa lanjutin? Ada satu kitab nih. kitab yang akan kita pelajari pas nanti di pengayaan. Ya kalau misalkan nggak ada ya udah nanti beli berarti. Kemudian juga wa annaka la tawma'u fiha wa la tadhha. Lanjutannya apa? Fa waswasa ilaihi syaitan. Mana katanya ada yang hafal Quran di sini? Yahsabuhu dhama'anu ma'a. Lanjutannya apa? Mumu. Atau ini awan mumu. Apa? Antum mujahid enggak ada. Siapa? Enggak ada ya. Yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah annahu khawafahu hisaba. Soal apa coba? An-Nur. Baik, lanjut. Kemudian juga wa dalam kalimat awfaro di mana an-nasru atau kemenangan min ba'di an awfarakum alaihim, setelah kami memenangkan kau atas mereka. Ada surat Al-Fath. Kata yang sifatnya kemenangan awfaro itu pakai wo. Kemudian zonnan, kalau zonnan dalam datang dalam seperti apapun zonnan, baik itu yahunun, baik itu zonantum, terus apa lagi, tahunun, yahunun, zonantum, pokoknya dari kata zonnan itu pakai wo. Husnuzon, suhuzon, bukan suhuzon, suhuzon. Ada nggak yang ngomong kayak gitu sok ngaku? Suhuzon, suhuzon. Paling pakai za, paling banter pakai za. Ngaku orang mana? Suhuzon, suhuzon. Nanti itu ketika sekarang udah tahu tentang masalah Allah. Ketika ada orang yang ngomong gitulah, suhuzon, suhuzon, pasti akan ketawa sendiri dalam hati. Ketawa sendiri. Maksudnya ketawa ngeledek gitu kan. Kasihan banget sih. Nah, itu. Kemudian juga wa'iu. Dari kata wa'awo, mau'iwo, wa'iu. Mau'iwo ya, yang peringatan-peringatan itu wa'uhum, itu pakai wo. Kecuali ilina. Lihat wa'iu. Di situ wa'iu itu maksudnya dari kata mau'idhah, bukan wa'u. Di situ bukan wa'u ataf, bukan wa'iu. Tapi kalau misalkan iu itu pakai dhad. Idhina. Wa'iu siwa idhina. Tapi iu yang wa'iu di situ itu maksudnya adalah mau'idhah. Tapi kalau misalkan iu itu pakai dhad. Jadi idhin. Contohnya kayak idhin. Tapi dalam kondisi ini kita ya, maksudnya iu berpisah sama wau. Tapi kalau misalkan iu sama wau, jadi wa iu, itu kan nyambung kan? Wa iu nyambung, nyambungnya maksudnya wau di situ bukan wau ataf, maka itu pakai wa iu, pakai wo. Contohnya apa? Kalau misalkan terpisah gimana? Terpisah. Idin. Terpisah jadinya idin. Terpisah dari waw maksudnya. Kalau dalam Al-Quran itu alladzina ja'alul qur'ana idin. Lanjutannya apa? Pakai bod. Idin. Bukan idin. Idin. Kemudian berikutnya. Wadhalla. Nah. Yang berikutnya. Wadhalla. Ini ada 9 tempat. Wadhalla yang pertama di surat An-Nahl, dhallan nahli sama zukhrufin sawa, maksudnya di surat An-Nahl sama di surat az-zukhruf sama, yaitu lihat di surat An-Nahl ayat 58 sama zukhruf ayat 17 dalam Al-Qur'an itu dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kawin. Lanjutannya apa? Apa ulangi? Terus? Jangan gugup. Apa? Dapat apa? Ya tawaro minal qaumi min su'i ma busyirabi. Terus? soalnya ini ayat-ayat tentang ini, tentang penguburan wanita itu, wanita akan ngerasa, jadi hafal biasanya, paham. Kalau cowok gimana? Enggak bercanda. Enggak berasa, tapi nguburnya cowok loh. Itu masa lalu. Lanjut ya. Satu, dua, tuh, dua udah disebut di surat An-Nahl 1 sama di surat Az-Zukhruf, tapi mereka dua-duanya sama ayatnya. Yang ketiga apa? Wa dhalta. Dhalta, kalimat dhalta di wa dhalta 'alaihi 'akifa di surat apa? Thaha. Dhalta yang ketiga, yang berikutnya dhaltum itu pakai dha. Dhaltum di surat apa? Al-Waqi'ah. Fa dhaltum tafakkahun. Kemudian yang keberapa? 2, 3, 4, yang kelima. Kemudian di surat Ar-Rum. Dhallu. Dhallu min ba'dihi yakfurun. Yang kelima di surat Ar-Rum. Yang keenam di surat Al-Hijr. Di surat apa? Dhallu fihi ya'rujun. Kemudian apa lagi? Yang ke berapa? 7 di Asy-Syu'ara. Dhallat Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara, fa dhallat a'naquhum laha khadhi'in. Itu pakai wa. Kemudian nadhallu yang ke 8 di surat apa? Masih di Asy-Syu'ara juga. Itu ayatnya gimana? Fa nadhallu laha 'akifin. Kemudian yang ke 9 yang terakhir, yawlalna. Yawlalna. Supaya ulalna rawakida ala dhahri. Suara ini sama? Iya. Suara. Apa? Surat. Maksudnya? Di surat apa? Oh, di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura 33. Nah, yang 9 ini datang dalam kondisi wa, pakai wa. Kalau misalkan nanti ditanya, misalkan kalimat dhalla dalam Al-Quran ada berapa tempat? Ada 9. Sebutkan dalilnya apa aja. Nah, jadi dhalla itu ada ada 9 tempat, dan itu tidak akan ada yang mengetahui melainkan orang yang, ya, yang tahu Jazari, insya Allah pasti pada tahu. Gitu ya. Dalilnya apa? Zallan nahli zukhrufin apa? Wa jami'an. Di mana tadi? Zallan nahli zukhrufin sawa. Wa zalta zaltum wa birumin zallu kal hijri zallat syu'arana zallu. Udah beres. Yang berikutnya, yaghlalna. Yaghlalna di surat apa? Masih di yang tadi juga, di surat Asy-Syura. Yaghlalna. Yaghlalna kan tadi masuk ke sana ya. Kemudian mahzuron pakai dha ma'al muhtadhiri. Lihat mahzuro ini yang tadi udah kita bahas. Asa khawfash tibahihi bimahzuron asa mahzuro di surat Al-Isra. Tapi kita bisa membedakan seperti ini. Kalau misalkan nanti antum yang lagi ngafalin surat Al-Isra, kan yang di pertama mahzuro, di sini mahzuro. Mana nih yang mahzuro, yang mana? Mana yang mahzuro? Cara membedakannya gimana? Lihat ayat lihat kalimat sebelumnya. Dia kalau mahzuro pakai wa kan? Sebelumnya pas sebelumnya ada kalimat to, ada sama-sama istilah juga. Wa kana ato rabbika mahzuro. Kalau misalkan ato sama-sama ini kan istilah kan, itu pasti wa mahzuro. Tapi kalau misalkan mahzuro pakai zal yang sebelumnya istifal juga, inna azaba rabbika kana, inna azaba za azaba, inna azaba rabbika kana mahzuro, pakai zal juga. Tapi kalau misalkan ato pakai wow, itu nanti antum kalau lagi ngapalin ini. Dulu soalnya pas pertama-tama, pas sebelum ana ngapalin Jazari, rada pusing juga itu, suka kutukar mahzuro, mahzuro, yang mana sih? Baik, lanjut. Apalagi? Kemudian al-muhtadhir, muhtadhiri dalam surat Al-Qamar. Fakanu kahashimin Muhtawi. Kemudian kalimat fadhlan, fadhlan itu pakai dho, bukan fadhlan, fadhlan, fadhlan ghalidhal qalbi. Ada dua apa? Dua kalimat dalam satu ayat. Dua kalimat yang pakai dho. Kemudian wa jami'an nazari, semua yang ada kaitannya dengan hal melihat. Ada kaitannya dengan hal melihat, nazara itu pakai dho. Tapi ada beberapa tempat, yaitu ada tiga tempat yang mana nazara tapi tidak pakai dho. Apa saja? Illa, lihat. Illa biwailun. Wailun itu apa? Surat apa? Surat wailul lil mutaffifin. Illa biwailun. Ayatnya gimana? Iya, mana nazoronya? Kalimat nazoronya di mana? Nazoratan na'im. Di surat apa? Ayat berapa? 24. Kemudian juga illa biwailun di surat al-mutaffifin. Maksudnya kalimat nazoro itu pakai dho kecuali di satu al-mutaffifin, wailun ya dalilnya. Hal itu apa? Surat hal ataka 'alal insan. Surat al-insan. Di saat al-insan bunyi gimana? Nawrata wasururo, bukan nawrata wasururo. Awas, hati-hati nanti antum ketika ngapalin atau baca al-insan itu pakai bod. Nawrata wasururo. Di yang surat wailun juga, wailul lil mutaffifin, nawratan na'im, bukan nawratan na'im. Mungkin dulu sebelum mengkaji apa bait ini masih agak sulit dibedakan. Nawroh apa? Nawroh. Kalau misalkan belum tahu, mungkin agak sulit. Tapi kalau misalkan udah tahu, nawroh pakai bot. Kenapa? Dalilnya apa? Illa biwailun. Nah, tahu. Hal wa ula nadhiroh. Dan ula nadhiroh. Jadi ada ula nadhiroh. Nadhiroh yang pertama. Kalimat nadhiroh yang pertama. Di surat apa? Wujuhun yawma'idhin nadhiroh. Ila rabbiha nadhirah. Nah, yang dot yang mana? Yang dho yang mana? Pertama. Yang pertama dalilnya aula. Illa biwailun hal wa ula nadhirah. Jadi yang pertama nadhirah pakai dot, baru yang kedua pakai dho. Wujuhun yawma idin nadhirah. Mungkin kalau sebelum kaji ini masih agak pusing, suka ketukar pakai dho dua-duanya apa pakai dot dua-duanya, atau mana yang duluan wo, mana yang duluan bo. Sekarang udah tahu. Apa? Iya, di surat Al-Qiyamah. Tahu ya sekarang ya, kalimat nazoro yang ada berkaitan dengan kata melihat itu pakai wo kecuali dalam 3 tempat. Yang pertama apa? Wailun, surat Wailul lil mutaffifin itu pakai dhad. Ingat, kemudian yang berikut apa? Al-insan. Kemudian di Al-Qiyamah. Yang Al-Qiyamah yang mananya? Yang nadhirah yang pertama. Sama-sama ini ya, nadhirah ya. Khotir beda sedikit nih, tapi ini fatal nih. Berikutnya apa? Wal ghayru yang tadi, wal ghayru al-ghayru dia pakai dho kecuali dalam dua tempat. Al-ghayru pakai dua tempat, maksudnya yang ada kalimat ghayru gitu ya, ghayru, ghayru, yang ghayru cuman seluruhnya pakai dho kecuali dalam dua tempat, yaitu di ar-ra'du sama hud. Dalilnya apa? Lar-ra'du wa hudun qasira, wa hudun qasira, maksudnya iya hanya gitu, qasira tuh sebat, maksudnya hanya sebatas di dua ini saja ghayru pakai dhad. Itu kita lihat di surat ar-ra'du gimana, wama taghidul arham, bukan wama taghidul arham tapi pakai dhad. Kemudian juga yang dicerita Nabi Nuh, wa ghidul ma'u, lanjutannya apa? Wastawat 'alal judi. Sampai di sini gimana? Tahu ya? Yang penting tahu aja dulu, nanti dibaca di rumah insyaallah bisa. Kita ulangi dari ini aja dulu, yang tadi ada 9. Kata zorla itu ada dalam 9 tempat. Apa saja? Yang pertama apa? Iya, bisa lihat sih, gak apa-apa. Tapi kalau udah apa lebih bagus. Anahal, Zuhruf, terus Rum, terus Toha, Wakia, Hijar, terus Syuara, terus iya Syuara ada dua, terus Syuara, sip. 9. Yang berikutnya kalimat nazar, nazar dalam Al-Qur'an itu pakai dho, kecuali ada ada beberapa tidak pakai dho, pakai bod. Apa saja? Sebutkan. Ya, JB coba udah ngacung. Mutafifin, terus? Terus ayatnya sebutin. Ya, enggak apa sok mutafifin, terus yang di Al-Insan. Ya, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah yang mananya? Yang pertamanya. Berikutnya kalimat al-ghaizu itu pakai wo, kecuali dalam dua tempat, apa saja? Ar-ra'du sama hud. Dalilnya apa? La-ra'du wa hudun qasir. La, bukan ar-ra'du, maksudnya kecuali. Terus apa lagi? Wal-hawu, kalimat hawu, al-hawu, dia pakai wo, kecuali dalam tiga tempat. Yang pertama, yang ada kaitannya dengan ala ta'am. Pokoknya kalau ada al-hawu ketemu ala ta'am, itu pasti pakai bod. Contoh, yang pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu dalam dua tempat ya. Kemudian, yang berikutnya, di tiga tempat ya. Yang berikutnya, di surat apa? Al-Fajr. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Lihat, dua-duanya ada kalimat ala ta'am. Ketika ada kalimat ala ta'am, itu pakai bod. Kemudian apa lagi? Walhadhu lalhadhu ala ta'ami wa fi dhaninin. Dhanin, di situ ada khilaf, ada yang membaca dhanin, ada yang membaca dhanin. Ada yang membaca dhanin, tapi ada yang membaca dhanin. Tapi kalau hafs itu pakai dhan. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ. Bukan بِظَنِينَ, tapi بِظَنِينَ. Walaupun ada khilaf, tapi di qiraat hafs itu pakai dhad. الْخِلَافُ سَامِي. Sami itu maksudnya adalah مَشْهُرُ وَالِحِ, jelas. Ya kita semua udah pada tahu lah, gitu, gitu katanya. Beres. Sekarang gimana kalau misalkan gimana kalau misalkan ada huruf dhad ketemu sama wo? Al-bayan lazim, lazimul bayan, wajib dijelaskan. Wa in talaqaya, lihat di situ, wa in talaqaya. Kalau misalkan ada dua kan, dhad sama dha itu bertemu, al-bayan lazimu, wajib dijelaskan. Contohnya apa? Anqadha dhahraka. Kita tidak bilang anqadha dhahrak atau qadha dhahrak, tapi qadha dha. Alaqatul harfa ini apa? Alaqatul harfainya dhad sama dha. Mutaqaribain kabir. Iqbal kayaknya paling spesialis masalah mutaqaribain tanya saya nih. Gitu ya. Jelas ilhar. Anqadha dhahraka. Berikutnya juga ya adzulimu, dhad ketemu wa. Coba baca bareng-bareng angqadha dhahraka. 1 2 3. Angqadha. Masih belum jelas lagi. Angqadha. Sigit coba git. Angqadha. Lagi. Angqadha. Coba pakai mic. Sekaligus praktek. Yang lain siapin ya. Angkobogoh roka. Kok kayak ba? Kobo. Gimana? Angkobogoh roka. Kok ada cermin gak? Kok kayak ba? Panitia coba bener lah pang nyari cermin. Penting soalnya. Ahwat ada yang mau coba? Ahwat yang belum coba Sarah, Sarah. Pakai mic-nya, kasih mic-nya. Dilatih git, latih terus git. Ntar ditanya lagi, masih utang untung. Git, balik. Ulangi. Ulangi. Bo dulu baru setelah itu wo. Per per Sarah per latih terus. Git git aja git. Hmm. Lihat sih itulah. Lihat situ bibir antum gerak enggak? Ya. Ah, jangan gerak. Hati-hati ya, ini di surat apa? Al-Nasyrah. Alam nashruh laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Hati-hati. Ini juz 30. Entar antum pas ngimamin baca ini terus anqadha dhahrak. Jelas ya? Nah, ini kita belum nyampe ke sini tasinnya kan, belum ke surat Al-Nasyrah kan. Tapi tetap latihan lagi, yang ketawa siapa? Coba tes. Coba. Enggak tahu deh yang konsentrasi. Enggak. Ayo coba. Jaga ketawa aja. Ya, ayo antum. Ya udah sok dari allazi. Allazi. Ulangi. Bo. Rian. Coba. Kasih mic-nya. Lagi. Sip. Kena. Sip. Al-bayan ulazimu wajib al-bayan. Lazim al-bayan. Jadi kalau lazim itu tingkatannya lebih kuat daripada wajib, kan? Kemudian juga ya'adhu zalimu. Coba amin. Antum? Ini yang belum ini saya. Nah, Rasulullah maksudnya. Ya abdul zalim. Ni? Ya abdul zalim. Segi? Ya abdul. Dhalim. Dua-duanya dhad. Siapa? Ya. Itu pakai mic. Ingat yang pertama dhad, yang kedua dha. Ya Dhalim. Wo, bukan za. Ulangi. Ya Dhalim. Lagi? Ya Dhalim. Lagi? Ya Dhalim. Belum. Siapa yang mencoba? Sok. Ya Abdul Zalim. Sip. Tuh. Ahwa tadi mencoba siapa? Ya Abdul Zalim. Enggak ada. Ya udah, berarti coba nanti sendiri di rumah. Itu ketika ada bot ketemu wo, lazim al bayan. Jelas ya. Ya Abdul Zalim. Nanti ada hukum khusus tentang ikhfa. Jadi ikhfa itu dia tabi'atun lima ba'dahu fit tafkhim wa tarkib. Jadi kita tidak bilang anqadha, tapi anqadha. Beda kan? Jadi ikhfa itu masuk ke apa? Huruf asli apa far'i? Ikhfa huruf asli apa far'i? Ikhfa itu apa? Huruf bukan? Ikhfa itu huruf bukan? Yang bilang bukan siapa? Ikhfa itu huruf bukan? Wah, ini tutor yang tertanggung jauh nih belakang nih. Ada ketawa tuh di belakang. Huruf bukan? Huruf. Huruf far'i. Oh iya. Nun mukhaffa, ikhfa itu huruf. Nah, namun beda kalau misalkan huruf far'i, dia namanya juga huruf far'i bukan asli. Dia itu mengikuti huruf yang setelahnya, tapi dalam masalah tafkhim wa tarkik. Kalau setelahnya itu tarkik, maka ikhfanya juga tarkik. Kita bilang mantaba, mansha, mansha. Tapi kalau setelahnya huruf tafkhim, to misalkan mauto, mauqala, mauzo, mauzolama. Angkodo, tidak angkodo, itu ya. Nanti khusus di hukum ikhfa ada. Baik, yang berikutnya hati-hati. Dod ketemu to, wal turro, wal turro. Siapkan untuk masing-masing. Dicoba setiap ini tiga orang, dua ikhwan, satu akhwat. Bambang. Pakai kasih mic. Yang lain siap-siap ya, ditanya. Kalau misalkan, berarti patokannya gini, kalau di sini PR, berarti itu hutang. Kapan-kapan harus ditasmikan. Ketahuan nanti. Waturo. Lagi? Waturo. Sampai saat ini kayaknya yang ini yang tamam bot belum ada nih. Waturo masih pada kena di botnya rata-rata. Fair ya, Bambang ya. Dadan. Waturo. lagi. Lagi? Itu dua huruf ya, ada bot sama ko. Kebayang gak kalau kayak gini? Ini kan langit-langit kan? Ini lisan. Ini torfu lisan. Ini tengah, ini bagian belakang. Wow. Ini kan? Ini tapi sampingnya ke geraham. Ke geraham atas. Nempel ke geraham atas. Dua-duanya mau salah satunya? Wal. Setelah itu ini ya terfulisannya digerakkan. Kalau tadi pertama enggak pakai terfulisan, sekarang terfulisannya digerakkan. Wal tu. Tapi tetap sama-sama itbak. Wal tu. Bedanya ini nih ngegerakin. Silakan. Wal tu. Hampir. Lagi. Wal tu. Masih hampir ya. Belum barakallahu fiik. Akhwat belum barakallahu. Nila. Lagi? Sip. Tuh. Kerasa. Dari bunyi itu beda dan dari pergerakan rahang itu beda. Wow, tuh. Baik, yang berikutnya barakallahu fiik ya. Wa'au ta. Wo ketemu ta. Wa'au ta. Wa'au ta. Bareng-bareng yuk. Wa'au ta. Wa'au ta. Jajang. Wa'ata lagi wa'ata lagi premi wa'ata lagi wa'ata sip barakallahu fiik JB wa'auta lagi wa'auta ainnya awas wa'a wa'a wa'auta wa'au wa'au wa'auta jadi wa'aus aus ya wa'auta hampir wa'auta lagi wa'auta barakallahu fiik wa'auta wa'auta akhwat yang belum sabita anak ya kasih poin coba lagi nyalain mic-nya wa'auta lagi wa'auta lagi sekali lagi wa'auta wa'auta sekali lagi wa'auta wa'auta wa'auta jadi tidak gini wa'auta tidak tapi wa'auta karena ta dia enggak monyong. Wa'au ta tidak. Wa'au ta. Wa'au ta. Sip, barakallahu fiik. Wa'au. Gitu ya. Baik, yang berikutnya afal tumu afal tumu bod ketemu ta. Satu dua tiga. Afal tumu. Afal tumu. Afal tumu. Iqbal. Iqbal. Kebagian semua insya Allah. Lagi. Barakallahu fiik. Lebih dikuatin lagi aja. Sudah udah pas sudah kena. Muhtar atau Rid. Apa itu? Afautumu. Barakallahu fiik. Satu lagi akhwatnya Maryam. Ke hamam Nenek udah nilakan di udara rahmah. Afabtumu. Sip, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, wasofi ha sofi auhir, jelaskan bayin ha dalam kalimat jibahuhum. Kita tidak bilang jibahum, tapi jibahuhum. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Jibahuhum. Sip. yang belum Mumu. Jibahuhum. Sip. Najmu is. Jibahuhum. Sip. Dis, satu lagi ahwatnya. Mana tadi Maryam udah datang? Belum ya? Sarah. Sip. Nanti pas prakteknya juga sama ya, ketika H ketemu H dijelaskan. Jibahuhum, kemudian juga alaihimu. Satu lagi juga yang ketika ada H ketemu H atau H ketemu H, sabbihhu. Tadi belum dites ya, yang sabbihhu la tuzigh quluba fa taqum. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Sabbihhu. Sip. Disebut apa? Sabbihis. Sabbihis. Apa? Ala. Ali Imran. Oh, Ali Imran. Oh iya. Oh iya, Ustaz Ali Imran. Alinsan. Gimana bunyinya? Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Hati-hati ya, sabbihhu. Baik, selesai tentang bab bot wawo. Ulangi dari wa intala koya bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa intala koya zayamu Afautumu. Ulangi, Walturro ma wa ausa ma afautumu wa sofiha ibahuhum alaihimu. Barakallahu fikum jami'an. Tinggal di hafalkan. Tinggal di hafalkan. Insyaallah apa kunci tentang bab kapan dalam Al-Qur'an, kapan kalimat al-ghayru pakai wa dan kapan pakai dot, kemudian juga wala kapan pakai dot, kapan pakai wa, antum antuna sudah pegang semua. Walaupun belum hafal Quran, tapi kuncinya udah dipegang. Satu langkah udah dipegang. Insya Allah lebih mempermudah. Kita sekarang baca dari awal sampai akhir wadda, setelah itu kita praktek. Babuddi wawwi. Ulang. 1, 2, 3. Babuddi wawwi. Wadda istiqalatin wa makhraji. Mayyiz min al-dha'i wa kulluha taji fil-dha'ni lil-dhuhri udmul hifzi aydir wa anzir adma dhuhril lafzi dhuhir lama shuwaduka lalmin dhulama uhlu dhulama dhuhri من مرض الظما أظهر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظيما ظل النحر زخرف سوى وظل ظلتم وبهو من ظل كالحجر ظلت شعران ظل يظللنا محذورا مع المحتضر وكنت رضا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود خاسرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضمير الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعبد مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. Barakallahu fikum jami'an. Ini hari keberapa? Pertemuan keberapa? Pertemuan kelima ya. Empat pertemuan lagi selesai insyaallah. Empat pertemuan lagi selesai. Bahkan tiga pertemuan lagi insyaallah selesai. Setelah itu tinggal marhala berikutnya, siap-siap imtihan. Tapi sebelumnya kita tamamkan dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang dhad wa dha atau tentang lam? Pengucapan dot itu bisa aja sah. Ditulis. Ya, apa namanya? Gambar. Lisan-lisannya. Gambar. Di situ ada ini, ada praktek. Udah sengaja anak kasih satu-satu. Pada megang kan? Lihat dot gimana? Yang kertas lembar. Bisa melendung. Perhatikan, ini adalah rahang. Ini gambaran lidah dari arah samping. Ketika dot torfulisan, lihat dia diam. Tapi hafa tulisannya tuh nempel. Lidahnya tidak, lidah tidak ada. Ini langsung ke sini. Ininya tidak begini. Nah, kalau begini nanti kayak to. Kan kalau to kan di sini kan. Mau di sini atau mau di sini, yang jelas enggak nempel ke sini aja. Tapi kalaupun menempel dari sininya nih, set. Nah. Ya, torfulisannya enggak nempel. Dot. Ini kalau dot dan bagian hafa tulisannya, taruh ini gigi. Gimana sih gambar gigi itu? Ini gigi lah ya. Ini gigi ke sini. Sampai ke sini gigi. Si lidah itu dia melebar ke sini, set di atas. Ini ya gini. Nah, ininya gini, set ke atas. Kebayang enggak ini geraham atas? Ini kan langit-langit nih. Ini langit-langit nih. Ini torfulisannya di sini. Kebayang enggak? Ini dari samping. Adapun kalau misalkan wo lihat wo makronya di mana? Wa wa'u wa zalu wa sa lil ulya min tarafaihima. Torofaihima, tapi dia lilu olia ke sini. Tinggal lihat hurufnya huruf apa. Kalau misalkan huruf za, sa, berarti lidahnya biasa gini. Lidah dari sini ya. Dari sini. Set. Ya lurus kayak gini. Tapi kalau misalkan wo, ininya ngangkat ke atas. Gini nih. Gimana ya? Coba lihat di gambarnya. Kurang bisa ngegambar juga kan. Dia lihat atasnya itu, kalau di situ mungkin digigit. Digigit tapi ditalik. Tidak digigit. Tapi dia posisinya itu kan ujung gigi atas sama ujung gigi bawah. Lilongliya ke atas. Lilongliya min torofaihima. Maksudnya min torof asanayil onglia wa torof sanayil sufla. Tapi dia lilongliya ke atas. Bayang gak? Ketika mengucapkan wo itu tidak digigit. Tidak. Maksudnya tidak ditaruh di atas di antara dua gigi. Gini enggak. Tapi dia gini. Ke atas. Dalilnya apa? Lilongliya min torofaihima. Terbayang? Au. Lihat giginya, apa lidahnya ke atas. Au. Tidak. Au. Enggak ngelel. Tapi enggak, tapi ke atas. Au. Terbayang ya? Baik, buka mushafnya masing-masing. Waktunya agak panjang. Setengah jam. Sampai di surat, sampai di mana kemarin? Surat apa? Sekarang kita tahqiq ya, tahqiq. Sebentar, akhwat kemarin ada yang belum tahsi Al-Fatihah ya? Siapa? 1, 2, 3, 4. Itu udah. Inilah. Udah. Ikhwan masih ada yang belum tahsi Al-Fatihah? Udah semua ya? Sip. Baik, Al-Fatihah dulu. Silahkan, Sarah. Pakai mic lah. Yang lain juga Al-Fatihahnya sama dilatih-latih, latih terus. Mumpung masih di sini latih aja terus. Wo, do. Yang tadi yang PR yang angkodo wo rok, dilatih terus. Coba ulangi. Sebentar. A'udzu. Segitu ya. A'udzu. Dua rakaatnya segitu. Ingat, dalilnya apa? Al-lafzu fi nawirihi kamitsli. Matobihi di sini segitu, seluruhnya segitu. Coba bayangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aneh enggak? Aneh. Antum ngerasa. Jangan kayak gitu, ulangi. Minnya, min sama nun, him, beda sama him. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulangi. Allah. Tidak Allah. Kalau Allah tebal, tapi Allah. Allah. Nanti ya Fatihah ada ulangi, ada ini ya, apa, satu kali lagi. Kan kemarin udah yang pertama tarolah, banyak yang dikoreksi. Tapi kalau misalkan yang kedua, usahakan sebisa mungkin udah enggak dikoreksi lagi. Dan siapapun nanti yang yang kita akan terus muter Al-Fatihah belum betul, terus diulang. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ditarik kerah. Kemudian panjangnya awas. Ar-Rahmanir-Rahim. Kepanjangan enggak? Kepanjangan. Iya, panjang coy. Itu ngaku. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya kena, kena terus. Ditahan dulu, masukin ke hidung. Him. Yang berikutnya Nurul Isma belum ya? Kesini. Sarah panjangnya awas ya, dijaga ya, panjang sama huruf-huruf mim yang khoisum dijaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebentar, di situ ni sama ni dalam datang dalam kondisi kasroh. Gimana kalau kasroh, gimana definisinya? Inkhifadu rafa'i sufla. Bismillahi, perhatikan Nur teh, bismillahi rahmani, tidak gini, tidak bismillahi ar-rahmani rahim, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. Sekali lagi, غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berikutnya itu koreksinya ya, huruf-huruf yang kasroh jangan ke bawah monyong bibirnya. Sabita Nakia. Senang sekali kayaknya kekasihnya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, dibuka. Dibuka. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Dibuka aja walau sedikit dibuka. Alhamdulillah. Tidak al, tapi a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu nanti lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ada yang senang? Oh. Ya, alhamdulillah. Apa? Bersih ya. Walaupun masih ini apa? Tidak sejelas dan sefasih apa yang ketika dia dibuka hurufnya. Tapi kalau iya, tapi alhamdulillahnya itu ya bersih. Akhwat-akhwat semuanya, yang hewat jangan kalah. Terutama di mim, terutama di mim ketemu wo mau. Tadi mereka bersih. Oh, iril mau. Mau. Jadi kalau misalkan mungkin karena faktor suara kali ya. Kalau cowok kan kenceng kan. Jadi banyak kelihatannya kayak gede gitu. Ghoiril mau. Ah, jadi kena kan. Nah, kena. Grogi. Baik. Alhamdulillah Al-Fatihah. Kita kemarin sampai di mana? Ayat Al-Kautsar. Sekarang apa? Al-Kautsar ya. Sip. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Nasrullah. Gunahnya ditahan. Sebentar. Sigit. Gunahnya ditahan. Inna a'tainakal kautsar. Sip. Ro-nya enggak jelas ya. Ro-nya enggak ada takrir, tapi disamarkan dan tafkhim. Kautsar. Karena apa? Sukun sebelumnya fathah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Rahmah. Fasholli li rabbika wanhar. Ha apa ha? Iya, sob. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Rian. Inna syani'aka huwal abtar. Lanjut. Lanjut ke Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Najmul. Mujahid. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Barakallahu fiik. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Is. Fadarikan ladhi yadu'ul yatim. Barakallahu fiik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maryam udah datang. Maryam, ayo. Maryam belum ditasi apa dia ya? Udah belum? Udah. Ulangi. Mumu. Wala yahuddu tu ala ta'amil miskin. Barakallahu fiik. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Mukhtar. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Hun, tidak hun. Kalau hun itu enggak kerasa gunahnya. Maksudnya enggak ada ini apa? Khisyumnya. Hun. Iqbal. Nah, coba dilatih dari sekarang walaupun belum ketemu kita, ketemu sama hukum ikhfa. Ikhfa tabi'atun lima ba'dahu fi tafkhim wa tarkhim. Anso tidak anso tapi anso. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. JB. Alladzina hum yura'un. Ulangi. Alladzina hum yura'un. Yu monyong. Yu alladzina hum yura'un. Mana lagi? Alladzina hum yura. Sebentar. Al. Lam di mana makronya? Al. Kalau tulisan ma'a ma yuhadzihi min halakil ala. Bukan ke luar. Luar apa? Angin. Kemana? Ke dalam. Al. Ke atas al. Iya, al bukan al. Silakan. Coba ngaca lihat. Awas pecah kan. Ya. Coba. Lihat cermin. Sok, jamin. Allahi. Iya gitu. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Lanjut tanpa bismillah ya. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Shin sifatnya apa? Tamas. Tafashi. Tafashi itu apa? Intishar. Intishar. Apa gini mang? Apa ngojai? Intishar rih. Fi qa'il fam. Fi Quraisy. Silakan Jajang. Ulangi. Dibuka. Ah, sip. Ulangi. Fi Quraisy. Sip. إِلَى فِيهِنْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيِّفِ إِلَى فِيهِنْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيِّفِ Sabita perhatikan huruf-huruf kasroh ri wasoi hukumnya apa madli madli sukun safe Madlin Arif Lisukun. Berapa harokat? Empat. Falyabudu Rabb hadzal bait. Falyabudu Rabb hadzal bait. Dadan. Falyabudu Rabb hadzal bait. Ulangi. Falyab. Ah, sebentar. Fa fa bukan fa fa fa. Tapi f f fa. Falyabudu Rabb hadzal bait. Tinggal taknya nih kena nih. Coba pakai mic, pakai mic. Kemarin PR juga ya, Tan, antum ya? Ah, kan? Masih utang. Kaca. Boleh. Tadi baru beli minyak rambut. Fa. Antum nempelkan gigi atas ke badan bibir bawah enggak? Fa. Ditempelkan. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Mana taknya? Rabb hadzal bait. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Taknya mana? Bait. Apa? yang linium. Baik, coba langsung aja bait. Bait. Lagi? Bait. Kapan ganti mana? Banyak yang senang. Dia tuh langsung ya. Jadi pas nyentuh bait langsung tadi bait. Baik. Enggak. Bait langsung. Bait. Allazi at'amahum min ju'. 1 2 3. Allazi at'amahum min ju'. Perhatikan. Oh, tapi aku. Ulangi. Allazi at'amahum min ju'. Allazi at'amahum min ju'. Bang. Asep paling atas, kita paling belakang. Paling susah. Alladhi at'amahum. Kan? Aku. Kalau gini, kalau aku, itu hamzahnya itu kebanyakan. Lebih dari satu harokat. Aku sama aku. A kerasa kepanjangan enggak? satu harokat enggak itu? Lebih itu, lebih satu harokat. Ikhtilas. Alpo tidak. Alpo. Alpo. Po-nya. Alpo. Alpo. Alpo. Alpo. Tidak alpo. Alpo. Itu lemah, lemah sekali. Alpo. Alpo. Alpo. Alpo. Hamzahnya biasa. A a alpo. Alpo. Coba ikuti. A a a po po. Bukan bukan bukan po po, bukan tapi po. Pantulan pantulan mantul. Po po. Alpo. Alpo. Fair ya. Fair ya. Lanjut Aziman. Aziman apa Azimam sih? Oh iya pengen mim ya. Iya. Apa hukumnya? Mim ketemu mim. Azimam, mam. Hah? Mau kita masalahin apa? Kok ambil? Mutlak. Silakan. الذي أطعمهم perhatikan ya hamzahnya awal istifal istifal alpo الذي أطعمهم من جوع masih kena. Alpo. Alpo. Alpo. Alpo. Alpo. Alpo. Alpo. Antum coba a aja a a a a a a alpo. Alpo. Tuh kan berubah kan? Alpo. Coba a a a a. Coba alpo. Putar nih. Enggak kelihatan. Ayo, alpo. Coba a. A. Jaga segitu ya. A. Coba masukin po. Alpo. Sip. Alladhi alpo. Kan? Kena kan soalnya. Alpo. Alladhi alpo. Ana. Fair ya. Alpo. Afan, eh Afan, Asep, Asep. Yo. Senang ini. Senang banget. Alladhi at'amahu. Sip, cuman poknya kena. Alpo, to, to. Alpo. Kalau to mutaharrik gini, to, to, to. Alpo. Tapi kalau ini kan to-nya kan dia sifatnya pantulan aja. Alpo, alpo. Beda kan alpo sama alto. Beda kan? Bisa ngebedain enggak? Mana to sukun, mana to harokat? Coba nih, ane bilang seperti ini. Allazi at'amahum. Itu sukun apa harokat? Sukun, sukun. Ya sukun mana? Pengen ngetes kejeliannya nih. Alladhi at'amahum. Sukun, yang bilang sukun mana? Sukun, sukun. Sukun. Yang bilang harokat. Sip. Kalau gini, alladhi at'amahum. Itu harokat. Al-to-to-to. Lihat ya, yang satu pantulan, yang satu itu harokat to. Tapi bukan to to. Kalau to to itu lemah, tapi to to itu kuat. Silakan, Sep. To-nya lemah. Al-to-amahum. Fair ya. Ada yang mau coba siapa? Kita enggak bakalan lewat dari ayat ini nih kalau belum ada yang bisa. Azimam, ayo. Allazi apa amamu. Barakallahu fiik. Selesaikan. Selesaikan ayat. Jangan kalah lagi loh. Iya enggak? Pakai mic. Alladhi at'amahum min ju'. Barakallahu fiik. Per. Bang, ya, nanti. Nanti kalau selesai ini ternyata dapat inspirasi atau pas ke hamam, apa gini. Oh, bisa langsung sebelum pulang tes bisa selesai berarti enggak apa? Apa? Enggak utang. Lanjut. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa amanahum min khauf. Kho, kemudian setelah itu ketemu waw. Kho u. Tidak kho u, tapi kho u. Kita coba. Laki-laki udah semua. itu tuh apa? Nila. Lagi. Wa amanahum min khauf. Gunahnya ditahan dulu ya. Wa amanahum min khauf. Barakallahu fiik. Sarah. Yang Iwan siapa? Acu, saya reset. Wa amanahum min khauf. Gunanya mana? Udah utang satu, kasihan kalau mereka. Wa amanahum min khauf. Wonyong khauf. Wa amanahum min khauf. Barakallahu fiik. Selesai ya. Sudah, yang ahwat ada yang udah kena semua ya. Baik, selesai, alhamdulillah. Yang tadi dijaga, yang praktek insya Allah kita selalu terus kena praktek, bakalan kena. Besok yang Ikhwan udah semua, ahwat juga udah semua Al-Fatihah, kita muter lagi. Usahakan datang dalam biatami wajhin, ala atami wajhin. Dari panitia ada pengumuman enggak? Ada. Silakan. Ini ada yang adalah Ahmad Tihwan. Pulpen. Pulpen. Anak kelas ya. Kita tutup bisa deh. Ini sedikit ya. Di sini tuh ada beberapa teman kita yang sakit ataupun mungkin perlu apa kita kondisi karena kondisi sekarang lagi pancaroba. Apalagi kalau misalkan sakit saya kan tidak bisa hadir. Padahal materinya semakin apa penting gitu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan.